Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Kemarin makna marotu bi rajulin sawain wal adam, maksudnya rajulun qabih, saya melewati seorang laki-laki yang sama antara adanya dia dengan tidak adanya, maksudnya rajulun qabih. Kemudian kita sedikit mengulang pembahasan tentang bi'atfi 'amilin muzalim qad yabqa ma'muluhu daf'an liwahmin at-tuqa. Wahiya infaradat bi'atfi 'amilin, dan dia apa itu? Wawu, ya, bersendiri dengan mengatofkan amil bersendiri, yakni teristimewakan dari huruf-huruf ataf yang lainnya dengan ia bisa mengatofkan amil yang mahtuf dalam keadaan ma'mulnya masih tersisa. Kenapa di situ ditakdirkan mahtuf amilnya? Daf'an liwahmini tuqa, untuk menepis adanya waham, kesalahpahaman yang ditakutkan. Yakni jangan sampai dikira ma'tuf ya kepada yang sebelumnya, ataupun dikira wawunya wawu ma'iyah. Jadi itu maksudnya daf'an liwahmin ituqa. Yakni bahwasanya idmarul amil ya, idmarul amil itu maksudnya yadfa' tawahuman annahu ma'tuf, untuk menepis kesan yang salah bahwasanya dia itu ma'tuf kepada isim sebelumnya ataupun dia maf'ul ma'ah. Ini sebagaimana disebutkan oleh al-Muradi. Sebenarnya bukan hanya wawu hurufnya ya, fa' juga bisa. Ya. Apa itu yang sering disebut fa'aksar itu? Tafaddaq misalnya, dinaran fa'aksar. Ya, itu juga sama sebenarnya. Dibuang ambilnya, disisakan ma'mulnya. Fadhahaba atau fasamarra. Ya, aksar gitu kan, hal aksarnya. Fa' juga bisa. Demikian keadaannya, dihisapkan apa? Ma'mulnya, dibuang amilnya. Contohnya tadi, tasaddaq dinaran fa'aksar. Ini fadhahaba aksar. Gitu. Kemudian kemarin telah disebutkan bahwa saya tidak ada bedanya antara yang tersisa dari ma'mul yang dibuang amilnya itu marfu, ma'mulnya marfu, tidak ada bedanya antara ma'mul yang tersisa itu dalam marfu sebi uskun anta wa zaujuk. Kalau dalam contoh ini memungkinkan tidak adanya penakdiran. Telah disebutkan mahdurnya, mengapa tidak boleh disebutkan zaujuk itu diatofkan kepada dhamir yang ada pada uskun, karena uskun itu fil amr, dia tidak bisa menimpa isim bohir. Tapi bisa dijawab bahwasanya yuktafar fil sawani ma la yuktafar fil awail, yang sudah lewat itu bisa, sehingga boleh diatofkan zaujuk kepada uskun. Kok boleh padahal uskun adalah fil amr, bukankah zaujuk itu isim bohir? Boleh, karena tadi dimaafkan, diperbolehkan pada yang kedua apa yang tidak diperbolehkan pada yang pertama. Ini kan kaidah sudah sering diulang-ulang. Sehingga antum lihat dicontohkannya pada contoh adanya fasl itu loh, tidak boleh mengatofkan dhamir yang marfu kecuali setelah di fasl dulu dengan dhamir, ya, antara dhamir nun fasl. Ini yang tadi contoh kan uskun anta wa zaujuka. Nah, itu. Bisa dijawab demikian. Jadi sehingga mahdurnya enggak ada pada contoh ini. Kemudian contoh berikutnya yang ma'mul yang disisahkan yang mansub, amilnya berarti yang menasabkan. Tabawa udara wal iman. Tabawa udara, tabawa yatahayyau, menyiapkan, mempersiapkan rumah. Al iman, kemudian di sini al iman. Secara zahir kalau kita tidak melihat maknanya sepertinya al iman diatafkan kepada ajar karena sama-sama mansub, padahal tidak demikian. Itu atsul jumlah ala jumlah. Al-iman itu maf'ul dari amil yang mahdhuf. Kenapa tidak boleh diathafkan kepada ad-dar? Karena tabawwa, ya tabawwa'u itu adalah butuh kepada maf'ul yang apa? Berupa ya isi. Iya. Adapun al-iman ma'nawi sehingga ditakdirkan alifu al-imana, tabawwa'u ad-dara wa alifu al-imana. Ini ahabbu al-imana. Kemudian contoh yang ditetapkan ma'mul yang majrur, kemudian buang ambilnya yang mengejarkan adalah apa? Makullu bayda' makullu bayda' syahmatan. Ya. Wala sauda'i fahmatan. Ya. Wala sauda'a fahmatan. Itu ditakdirkan di situ kullu. Ini wala kullu sauda fahmah. Agar tidak terjadi sesuatu yang mahdzur terlarang. Apa sesuatu yang terlarang seandainya tidak ditakdirkan sebelum sauda dengan kul disebutkan, yaitu al-'athu 'ala ma'mulai 'amilaini, pengatofan kepada dua ma'mul. Ya, pengatofan kepada dua ma'mul. Berarti dalam contoh tadi makullu bayda' syahmah, pengatofan sauda dan fahmah kepada dua ma'mul. Yaitu apa dua ma'mulnya di sini? Bayda dan syahmah. Pengatofan sauda dan fahmah kepada bayda dan syahmah. Pengatofan kepada dua ma'mul dari dua amil yang berbeda. Iya kan? Ya. Nanti ada sebutkan. Al-amilani, dua amil yang berbeda itu adalah yang pertama emak. Ini kan amil. Kalau emaknya hijaziyah beramal. Beramal seperti namanya apa? Laisa, merofakan isi menasabkan khabar. Kul juga amil. Iya kan? Amil bagi bayda. Tuh. Wal ma'mulan, kemudian dua ma'mul yang sauda dan fahma di atas kepadanya adalah bayda dan syahmah. Atau di sana ada penjelasan yang lebih jelas lagi. Kita bacakan juga ya semisal itu. Kenapa tidak boleh pada contoh makullu bayda syahmah wala sauda fahma kecuali dengan menakdirkan mudhaf sebelum sauda, yaitu wala kullu sauda fahma. Li'alla yalzam fil mithali tsalits, agar jangan sampai pada contoh yang ketiga melazimi. Contoh yang ketiga tadi apa? Makullu sauda tamrah wala bayda syahmah. Iya. Wa ma kullu bayda syahmah. Ya, wala kullu wala sauda fahma. Atau contoh yang lain, wala saya. Ma kullu sauda tamrah juga. Wala bayda syahmah, sama juga. Agar jangan sampai melazimi al-abfa atau al-abfu, li'alla yalzam al-abfu ala ma'mulai amilaini, agar jangan sampai melazimi pengatofan kepada dua ma'mul dari dua amil yang berbeda. Kenapa demikian? Li'anna sauda, karena sauda, atau contoh yang tadi aja ya, li'anna bayda, karena bayda, contoh yang kita sebutkan di pertama, karena bayda itu ma'mul dari apa? Kul, iya kan? Kemudian syahmah ma'mul dari apa? Ma. Iya kan? Ma kullu bayda syahmah wala sauda fahmah. Bayda ma'mulnya kul, syahmah ma'mulnya ma. Iya kan? Tuh. Ini melazimi demikian. Melazimi pengatofan kepada dua ma'mul dari amil yang berbeda. Dua ma'mul yang amilnya berbeda. Seandainya walau utifa sauda, dan contoh tadi, seandainya sauda diatofkan ala bayba, kepada bayba, kemudian juga apa? Fahmah diatofkan kepada syahmah, maka ini melazim apa? Lazim al-adfu, ini melazimi pengatofan ala ma'mulai, kepada dua ma'mul dari amilaini, dari dua amil yang berbeda. وذلك لا يجوز على الأصح عند سبويه والأكثر. Ini demikian tidak boleh menurut pendapat yang paling sahih di sisi sibawai dan juga kebanyakan. Faham insyaallah ya. Kenapa harus ditakdirkan sauda dengan kul? Berarti saudanya i'rabnya bagaimana? Marfu, mansub atau majrur? Majrur kan? Dibuang amilnya mudhafilai. Aslinya ma kullu bayda'a syahmatan wala kulla gitu. Wala kullu sauda'a fahmah, cuma dibuang. Karena sudah tercukupi dengan penyebutan yang pertama. Tidak boleh tidak antum tidak ditakdirkan itu kul. Kenapa? Kelazimannya mengatofkan sesuatu kepada dua ma'mul yang amilnya berbeda itu tidak boleh menurut si bawah ya, bukan si Muhammad. Ataupun si Zaid, si Amr, atau si Hasan. Kalau minta antum boleh kesan. Orang lain antum mendapat yang lain san. Boleh-boleh aja. Apa itu si bawah? Oh, si bawah aja. Selesai berarti ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk? Ada yang ketinggalan enggak kemarin? Iya. Ya. Apa sebelumnya? Sarabila taqiyumul harra. Ya, sarabila taqiyumul harra. Kenapa dikhususkan al-harra? Kemudian dibuang huruf ataf dan ma'tufnya. Wal-barda juga. Padahal di situ masuk juga al-bard. Karena fungsi pakaian ya untuk menjaga dari panas dan juga dingin. Kenapa dikhususkan menyebutkan apa? Al-har, karena yang diajak bicara adalah orang Arab. Yang negeri mereka itu panas. Sehingga nikmat pakaian itu begitu terasa. Jadi musim yang ataupun di daerah yang sangat panas. Ini tanya kenapanya? Lengkapnya ya? Susun diri aja gak mesti sama. Mana sih? Oh itu. Saya cepat baca ya. Wadalil ala al-ma'tuf bilwawi al-mahzuf anna kullama yaqil harra yaqil barda wa khussa al-harru bidzikri li anna al-mukhataba Al-Arabu wa biladahum harratun. Nah kalau ini boleh ya, lihat. Wa biladahum harratun. Diatofkan bila dan harah kepada sebelumnya kan? Al-Mukhatab al-Arab. Karena ini tidak melazimi pengatofan kepada dua ma'mul yang amilnya berbeda. Ini amilnya sama semua. Iya kan? Anna semua. Lihat di anna al-Mukhatab al-Arabu. Iya kan? Al-mukhatab amilnya anna, al-arab amilnya anna. Wa biladahum harah. Boleh itu. Tapi kalau tadi kan diatofkan dua isim kepada dua isim lain yang amilnya berbeda, itu enggak boleh. Ya. Sudah selesai? Falladhi yaqil harah walladhi yakunu ni'matan indahum. Hasyim bin Hamdun al-Makudi. Ya, kita lanjutkan. Oh yang dari barusan itu, ya di situ daf'an ini, ay anna idmar al-amil fi nahwi pada isim misalnya, yadfa' tawahuman annahu ma'tufun aw maf'ulun ma'ah. Kenapa ditakdirkan di situ adanya amil yang dibuang ya untuk menepis adanya tadi? persangkaan ma'atuf atau maful ma'ah, karena kalau disangka demikian rusak. Apa? Apa? Ya, kul saja yang hilang. Jadi apa? Apanya? Lam yang mana? Maknya beramal, maknya. Oh, itunya untuk taukid berarti ya. Tadi kan disebutkan makul labaib syahmah wala ya beramal berarti. Ya, untuk taukid saja. Jadi kan wala kullu, ya, wa kullu sauda. Ya bisa diatofkan kul kepada kul kan. Kalau saya nyari kul berarti maksudnya kul kepada kul. Atau bagaimana? Arabnya. Boleh enggak mengamalkan la-nya di sini? Ini enggak boleh ya. Ada yang mahdhuf di situ. Ada enggak? Isimnya la nafiah yang mahdhuf. Kemudian disisakan apa? Ma'mulnya. Untuk filaihnya. Hah? Lemah. Ya. Iya, lemah amalannya lah ya. Jadi saya wala kulla. Wala kullu sauda fahmah. Wawunya yang atifah ya. Lanya Zaidah berarti. Kemudian kul i'rabnya apa? Hah? Kul yang mahdhufnya itu? Hah? Ya mungkin bisa dengan dua sisi ya. Bisa juga mubtada kan? Atau diatofkan kepada yang sebelumnya. Berarti isimnya ma ya. Tapi ya, tapi kalau misalkan ibtidah enggak bisa karena makna nafinya enggak ada ya. Berarti dia telepon kepada yang sebelumnya mak juga. Ya. Fa inna kulla itu bid'atun dhalalah. Apa ya? Yang sebelumnya itu? Fa inna kulla bid'atun dhalalah wa kulla dhalalah kan? Fa inna kulla bid'atun dhalalah wa kulla dhalalah di finnar. Mirip kan? Fa inna kulla bid'atun dhalalah wa kulla juga kan? Ya. Ini juga sama berarti kullu. Ma'mul dari ma' berarti diatofkan dia kul kepada kul yang sebelumnya ya. Tidak bisa di i'rab disitunya la nafil jinsi ma'tuf pada sebelumnya ya, jadi la-nya untuk taukid ya. Untuk taukid. Jadi tadi kan fa inna kulla bin adolalah wa kulla adolalah ikut kepada yang sebelumnya. Juga yang harus kita baca tadi kan karena al-mukhatab apa al-arab wa biladahum apa haratun itu kan sama tuh sama fahmai sebagai khabarnya berarti khabar jadi kullunya isim isimnya dari ma kemudian apa fahmanya khabar ya tof kan. Hah? Artinya ya tidak semua yang putih itu lemak, tidak semua yang hitam itu arang, seperti demikian. Coba dicek lagi. Insyaallah paham ya. Berarti diatofkan di situ kullu sauda kepada kullu sauda sebelumnya ya kan? Fahma kepada apa? Syahmah. Ini tidak ada mahdur kan? Tidak ada pengatofan dua isim kepada dua makmul yang berbeda, iya kan? Karena makmul ambilnya sama mak semua, iya kan? Karena si ma kullu bayda syahmatan kemudian wala sauda saudaa itu mudhaf ilaih ya, fahmatan. Di situ diatofkan kan kullu sauda yang kulunya dibuang kepada apa? Kullu bayda fahma dia itu berapa? Syahmah. Boleh kenapa? Karena ambilnya apa? Sama satu. Itu apa? Ma. Ambilnya kan ma. Kalau seandainya antum tidak menakdirkan kul, maka konsekuensinya mengatofkan dua isim kepada dua isim yang lain yang ambilnya Berbeda itu yang enggak boleh. Paham ya? Kemudian wa'ati sekarang ya. Hah? Wahadza matbu'in. Ya. Wahadza matbu'in badahu nastabih wa'adfuka al-fi'la 'ala al-fi'li yasih. Istabih hadza matbu'in bada huna gitu. Istabih bolehkan. Ataupun anggaplah boleh. Bolehkan ataupun anggaplah boleh pembuangan matbu' yang bada yang jelas. Bada yabdu. Jadi kalau matbu'nya sudah jelas boleh dibuang. Huna di sini di pembahasan ini. Ya. Ya, di antara contohnya afalam yaraw ila ma baina aydihim wa ma khalfahum. Afalam yaraw ila ma baina aydihim wa ma khalfahum. Fa. Ya. Di situ huruf ataf mengatafkan lam yaraw kepada yang lainnya, yaitu mahdhuf. Takdirnya a'amu falam yarau. Apakah mereka buta sehingga tidak melihat? Buta dulu kan. A'amu falam yarau. Itu. Apakah mereka buta sehingga tidak melihat? Di sini langsung afalam yarau. Juga dalam contoh awalam yatafakkaru. Awalam fa dan wawu ya pembahasannya ya. Di sini dalam pembahasan fa dan wawu, huruf apa dengan fa dan wawu. Awalam yatafakkaru ay anasu. Walam yatafakkaru, apakah mereka lupa dan tidak berpikir gitu. Jadi sebutkan wahadza matbu'in badahu nastabih. Katanya secara zahir ucapan beliau mencakup semua huruf-huruf ataf. Walaisa muradan, dan itu tidaklah dimaukan. Bal innama warada fil fa, hanya itu datang pada pembahasan huruf ataf fa dan wawu. Wa huwa fi aw qalil, dan pada aw sedikit. Ya, di situ yang dicontohkan adalah syarih, nanti kita belum baca. Contoh dari wawu ya. Dan tidak menyentuhkan dari apa? Fa. Ya, sudah kita contohkan di antaranya tadi afalam yarau. Contoh yang lain afanadribu ankumudzikra safhan an kuntum qauman mujrimin. Maka apakah kami? Ya, itu ada yang maksud itu. Afanadribu. Jumlah nadrib itu ma'tufah kepada jumlah mahdhufah. Ya, ini apa yang mahdhuf? Anuhliku atau anuhmilukum. Apakah kami akan membiarkan kalian? Fanadribu ankum dzikra, mulis itu fanadribu ankum dzikra safhan. Kemudian kami berhenti menurunkan Al-Qur'an kepadamu karena banyaknya kesyirikan, kekufuran dan kemaksiatan darimu. Atau angkuntum kau memujrimin, karena sebab kalian yang adalah orang-orang yang pendosa. Nah itu. Fanadribu ankum anuhmilukum. Fanadribu ankum zikra. Apakah kami akan membiarkan kalian, kemudian kami tidak menurunkan kepada kalian Al-Quran, karena kalian adalah orang-orang yang mujrim. Nah itu. Wa'adfukal fi'la. Itu faham yang pertama. Wa'adfa madhu'in badahu nasabih. Faham ini? Bolehkan pembuangan madhu yang sudah jelas meskipun dibuang. Huna di sini, ya, ini pada masalah apa? Fa, wawu dan aw. Tapi pada aw apa? Sedikit. Kemudian wa'adfukal fi'la 'alal fi'li yasih. Perbuatanmu mengatofkan fi'il kepada fi'il sah, benar. Tapi ya, nanti akan datang syarahnya. Fi'ilnya harus sama zamannya ya. Zamannya sama, meskipun jenisnya berbeda. Lafaznya satunya madhi, satunya istiqbal, tapi kalau maknanya istiqbal semua ya boleh. Yakdumu qauma, contoh ya. Contoh yang fiilnya jenisnya berbeda, satu mudhari, satu maudhi, tapi mana istiqbal semua, yang karenanya boleh diatofkan fiil kepada fiil. Yakdumu qaumahu yaumal qiyamah. Yakdumu qaumahu yaumal qiyamati fa'auradahumun nar. Mana di sini? Fa'auradahumun nar, aurada. Di sini apa aurada? Ma'atuf ala yakdumu. Yakdumu qaumah yaumal qiyamah. Fir'aun berada di depan ya dari kaumnya di hari kiamat, maka dia pun memasukkan kaumnya ke dalam an-nar. Diatofkan di sini aurada, yang dia adalah fi'il apa? Ma'ub kepada yakdumu, fi'il mubare. Boleh, kenapa? Karena satu maknanya istiqbal semua. Fa'auradahumun nar, kita tahu nanti ya, nanti terjadinya. Kemudian contoh pengatofan fi'il mudhari kepada madin. Tabarakalladzi insya'a ja'ala laka khairan min dzalika jannatin tajri min tahtil anhar. Apa setelah itu? Wa yaj'al laka qusura. Di sini diatofkan ja'al kepada apa? Ya, sya'a, ya kan? Insya'a ja'ala ya, kepada ja'ala ya. Insya'a ja'ala laka. Karena ja'ala di sini kan madzum. Pada mahalnya jazm, jawab syarat in kan. Insya'a ja'ala laka khaira. Maka ya ja'al, karena dia ma'tuf kepada ja'ala, ikut majzum. Hanya saja tampak jazmnya, karena dia fi'il mudhari, ya kan. Adapun pada ja'ala, yang pertama insya'a ja'ala laka, itu pada mahalnya jazm. Adapun ya ja'al, tampak tanda jazmnya. Faham ini? Insya'a ja'ala laka khairan min dhalika jannatin tajri min tahtihal anhar wa yaj'al laka qusura. Kenapa dia madzum? Karena diatofkan kepada ja'ala, dan ja'ala pada mahalnya jazm sebagai jawabu syarat. Ya. Jadi dalil apa? Dalil ala al-ataf fil af'al nasbul mudhari'aini. Dalil Pak, dalil akan pengatofan pada fi'il adalah nasbu al-mudhari'aini, dinasabkannya dua fi'il mudhari' bersama-sama. Ini tandanya fi'il diatofkan kepada fi'il, bukan jumlah ya. Nah, ini nanti ada bahasanya. Tandanya bahwasan satu fi'il diatofkan kepada fi'il yang lain tampak ketika apa? Nasab. Bukan jumlah kepada jumlah ya, beda. Ya. Asal fi'il kepada fi'il beda dengan jumlah alal jumlah. Au jazmuhuma ma'an, atau ketika dijazmkan semuanya kedua-duanya. Kelihatan rasanya ini diatofkan kepada yang itu. Bi ghairi takrari nasib, dalam keadaan penasabnya tidak diulang. Kalau penasabnya diulang ya berarti ya beda lagi. Jumlah apa ya? Jumlah kepada jumlah berarti ya. Iya kan? Wal jazim, dan juga tanpa mengulang penjazmnya. Qabla al-fi'li al-ma'tuf, sebelum fi'il yang diatofkan kepada fi'il yang lain. Aw jazmihi ma'an bi ghairi takrari nasib wal jazim qabla al-fi'li al-ma'tuf. Sudah tertulis? Wad dalil ala al-'ataf fil af'al nasbul mudhari'aini ma'an aw jazmuhuma ma'an bi ghairi takrari an-nasibi wal jazimi qabla al-fi'li al-ma'tufi. Taqul, engkau katakan, yu'jibuni an taktuba wa tafhama, mengagumkanku engkau menulis dan faham. Tafham di sini diatofkan kepada taktub. Faham? Nah itu. Atful fi'l ala fi'l. Contoh dalam ayat Al-Quran, linuhiya bihi baldatan maita. Itu siapa? Wa nusqiyahu. Nusqiyah, mansub. Diatof, karena diatofkan kepada nuhiya. Ini atful fi'l ala al-fi'l. Contoh jazm, wa in tu'minu wa tattaqu, ya kan? Wa in tu'minu wa tattaqu, tattaqu majzum karena dia ditaufkan kepada tu'minu. Dan tu'minu majzum karena kemasukan in syartiyah jazimah. Ah, lantas bagaimana? Kalau yang diatofkan fi'il madhi kepada fi'il madhi, tidak tampak di situ harokat i'rab kan? Atau mudhari' yang marfu kepada mudhari' yang marfu'. Kalau nasab kan jelas berarti ma'tuf ini. Jazm juga jelas. Kalau misalkan fi'il madhi ataupun mudhari yang sama-sama marfu. Bagaimana itu? Ini apakah masuknya kepada adul fi'il ala fi'il atau jumlah ala jumlah? Fahuwa muhtamil, maka ini memungkinkan li an yakuna min 'atil fi'li 'ala al-fi'li aw 'atil jumlati 'ala al-jumlah. Kalau demikian keadaannya, fil madhi diatafkan kepada fil madhi, fil mudhari yang marfu kepada fil mudhari yang marfu, maka memungkinkan untuk masuk kepada pengatafan fi'il kepada fi'il atau 'atil jumlah 'ala al-jumlah. Paham? Idza lam yujad qarinah tu'ayyinu naw al-'athfi, apabila tidak ditemukan. Idza lam yujad qarinah. Qarinah indikasi, tanda-tanda yang memastikan macam dari atofnya. Yashtadul harru fayakthuru ar-rutabu. Panas menyengat sehingga rutab banyak. Ini kan enggak kelihatan tuh. Ya terserah antum masukkan kepada pengatofan fi'il kepada fi'il atau jumlah kepada jumlah. Cara i'rabnya dikit beda aja. Kalau antum jadikan yakturu ma'tuf pada yashad, yakturu fi'il mudhari marfu ma'tuf ala yashtad al-marfu, marfu mithlu. Kalau jumlah selesaikan dulu, gitu loh. Jumlah ini ma'tuf pada jumlah sebelumnya. Ah, sama lah makna sih. Makna kebeda. Terus bagaimana dengan contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum. Siapa yang tahu ini? Pengatasan apa kepada apa? Fi'il kepada fi'il atau jumlah kepada jumlah? Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum. Jumlah kepada jumlah. Sang. Kenapa? Hah? Kenapa? Ya. Ini maksudnya pada atul jumlah al jumlah apa atfu al jumlah al ma'bu al ma'bawiyah ala jumlah al ma'bu al ma'bawiyah. Kenapa? Liwujudi fa'il ghair mustaqil. Liwujudi fa'ilin ghair mustaqilin. Karena di situ ada fa'il yang tidak bisa berdiri sendiri. Dhamir rafa' mutasil bagi setiap fi'ilnya. Maka ini jumlah harus. Nempel wawunya itu ke fi'il. Itu jadi jumlah itu. Beda kalau fa'ilnya isim dhohir. Ya. Nah itu. Paham ini? Siapa yang paham? Ada aful jumlah, al-fi'liyah, al-ma'bawiyah, ala misliha, ada aful fi'l ala fi'il. Jadi beda kan? Ya kalau mansub, nasab, kelihatan. Majzum, kelihatan. Kalau ma'bawiyah sama ma'bawiyah, tidak kelihatan. Mudhara sama mudhara yang marfu, tidak kelihatan. Dia ada qarinah, tidak. Gitu. Kalau tidak ada qarinah, boleh. Di'rab, aful fi'li ala fi'li, atau jumlah alal, jumlah. Ya, baik kita bicaranya. Belum bicara itu. Ya. Wa huwa fi aw qalil dan pada aw sedikit. Wa huwa fi aw qalil. Hah? Sudah itu. Ah, sebelumnya zahiru kalami anna dzalika syai' fi jami' huruf al-'athfi wa laysa muradan, wa laysa muradan. Bal innama warada fil fa wal waw wa huwa fi aw qalil. Nah, kita baca syaratnya qad yuhdzafu, insyaallah mudah ketika masuk syaratnya sudah kita sebutkan tadi penjelasan. Qad yuhdzafu al ma'tuf alaihi lid dalalati alaihi. Kadang dibuang ma'tuf alaihi. Ya ketika aman dari labas. Kapan aman dari labas lid dalalati alaihi, kan ada dalil yang menunjukkan adanya apa? Ma'tuf alaihi yang dibuang. Ma'tuf alaihi sama dengan matbu. Paham ini? Waju'ila minhu qawlu ta'ala, dan dijadikan di antara contohnya ucapan Allah SWT, afalam takun ayati tutsla alaikum. Afalam takun ayati tutsla alaikum. Qala Zamakhsyari, kata Zamakhsyari. At-taqdir, takdirnya adalah alam ta'tikum ayati falam takun tutsla alaikum. Jadi afalam takun, alam ta'tikun. Hamzahnya hamzah berarti istifhamnya apa? Istifhamnya apa? Takriri ya. Ya. Alam takun, alam, kalau tadi afalam takun ayat itu tujna alaikum, terjemahnya apa biasanya? Bukankah ya, telah ada ayat yang dibacakan kepada kalian gitu. Ada di situ apa? Lam takun diatofkan kepada sesuatu yang mahdhuf. Yani alam ta'tikum. Belumkah datang kepada kalian? Datang belum berarti? Sudah. Takrir sih. Bukankah sudah datang kepada kalian gitu kan? Ayat-ayatku falam takun tutsuna alaikum. Apakah belum dibacakan kepada kalian? Maksudnya telah datang kepada kalian ayat-ayat kami dan telah dibacakan kepada kalian. Itu kan maknanya. Takrir. Si alam nasyrah. Yani qad syarahna alam nasyrah laka sadrak. Maksudnya qad syarahna laka sadrak. Takrir. Bukankah telah datang kepada kalian ayat-ayatku dan telah dibacakan kepada kalian. Gitu kan. Paham ini? Kalau belum paham, kurang paham, ditanyakan. فَحُذِفَ الْمَعْتُوفُ عَلَيْهِ وَهُوَ أَلَمْ تَأْتِكُمْ. Maka dibuang ma'atuf alaihi itu alam ta'tikum. Ya bagus kalau anda dalam terjemahkan dimunculkan. Ya. Bukankah telah datang kepada kalian ayat-ayat kami dan kemudian telah dibacakan kepada kalian. Ya. Wa asyara biqaulihi, itu selesai, dan beliau mengisyaratkan dengan ucapannya wa'adfuka al-fi'la ila akhiri ila anna al-'atfa laysa mukhtasan bil asma. Wa'adfuka al-fi'la, ini mengisyaratkan bahwasanya pengatofan tidak dikhususkan dengan isim-isim saja yang selama ini kita lewatkan kan isim-isim ya, bal yakunu fiha fil af'al, bahkan pengatofan itu terjadi pada isim-isim dan juga pada fi'il-fi'il. Contoh yaqumu zaidun wa yaq'udu, ya rabbi yaq'udu fi'il mudhari' marfu' ma'tuf ya ala yaqumu al marfu' ya fa huwa marfu' mithluhu alamat rafi' dhamma dhahir ala akhirih. Ja'a zaidun wa rakiba, ya ja'a zaidun wa rakiba, idrib zaidan wa qum, ya qum di atafun bar idrib. Disebutkan dalam catatan kaki ya wa yusyarat fil af'al ittihadha fi zaman, disyaratkan pengatofan fi'il kepada fi'il yang lain agar waktunya sama. Walai buruh tilafuha fil lafaz, dan tidaklah mengganggu perbedaan pada lafaznya. Yang satunya mudhari, satunya apa? Madin. Tapi maknanya sama. Sama-sama madin dan mudhari. Bal yakunu fi'a. Sudah selesai ya. Paham ini? Makna wa hazamat fi'in badahu nasabih wa atuka al-fi'la ala al-fi'li yasih. Ada mau ditanya kan? Mana? Yaqumu zaidun wa yaqudu. Iya. I'rabnya bagaimana? Yaqumu zaidun wa yaqudu. Yaqumu fi'il mudhari' marfu' li tijarru bin an-nasib wal jazim bin zaidun fa'il wa harf 'athfin yaqudu ma'tuf 'ala yaqumu gitu. Apa falal marfum marfum itu alamat dari tempat dari al akhirnya cukup seperti itu. Ya. Ma'atuf saja. Mengandungi fa'il tidak kira-kira? Cukup sampai di situ ya. Kalau ditambahkan fa'ilnya jumlah ya jadinya. Ya. Ya kalau dalam contoh seperti ini boleh dengan dua sisi enggak? Boleh enggak? Boleh ya kalau dari contoh seperti ini. Karena marfu sama-sama marfu. Iya kan? Boleh dengan dua sisi. Sehingga boleh juga disebutkan fa'ilnya. Dari jumlah ya. Ya al-muhim masalah. Ya Rabb, insyaAllah. Luas lah, silakan. Ya. Ya kayak ini aja. Ja'a zaidun wa amrun. Ja'a zaidun wa amrun amr. Ma'atuf saja kepada sebelumnya tadi dikatakan fa'il, ya kan? Ya tergantung antum mau ma'atuf jumlah atau fi'il atau fi'il kepada fi'il atau jumlah kepada jumlah. Kalau sekedar apa ya cukup fi'ilnya saja di Arab. Kata di Jazir Amrun. Kalau secara mana fa'il semua, tapi dari Arab Yang kedua, amr ma'ruf nahi munkar ma'ruf, itu sudah kayak gitu aja. Mirip. Hah? Iya, iya tercukup, enggak usah disebutkan fa'ilnya, i'rabnya. Kecuali kalau antum meniatkan jumlah baru di'rab di situ. Ya, wallahu alam. Kalau digeser dengan tadi jazirin wa amrun. Ala amrun fa'il. Iya. Kemudian amr jazai wa amrun, amrunya ma'tufan, ma'tuf ala ma'ruf selesai. Jadi kata fa'il meskipun secara makna juga fa'il juga kan. Ya, mungkin bisa digeskan kalau kita meniatkan mengamalkan apa fil pada fil ya kumuzaidun itu cukup ya kumuzaid wa yakut itu cukup katanya yakut itu fil mudhari ya apa marfu ya ma'tuf fala yakumu ya alamat rafi' dhamma cukup sampai situ. Kemudian wa'tif 'ala ismin shibhi fi'lin fi'la wa 'aksan ista'mil tajilhu sahla واعطف على اسم شبه فعل فعلا وعكسا استعمل تجره سهلا. عطفكنlah kepada isim yang شبه فعل menyerupai فعل فعلا فعل ya ini. Jadi terjemahnya anak i'tif فعلا gitu ya. Ya, عطفكنlah فعل kepada isim yang menyerupai فعل dalam hal makna tapi dalam jenisnya berbeda. Dia bukan fi'il. Shibu fi'il, ism fa'il, ism maf'ul, ya kan? Shibu fi'il. Jadi terjemahnya, i'tif fi'lan, atofkanlah satu fi'il kepada isim yang menyerupai fi'il. Wa'aksan, dan juga atofkanlah lawannya. Ya. Ah, keliru selesai ya. Wa'aksan ista'mil, jadi aksan, di situ i'rabnya sebagai apa? Maful bi muqaddam dari ista'mil. Jadi ista'mil aksan tajilu sahla, dan gunakan lawannya maka engkau dapat di sahla, kemudahan. Maful bi yang kedua dari tajid, gunakan lawannya berarti apa? Mengatofkan isim yang sirif fi'lin kepada fi'il gitu kan. Atofkanlah fi'il kepada isim yang menyerupai fi'il dan gunakanlah lawannya kebalikannya, engkau dapat di mudah. Tinggal balik saja apakah mudah? Mudah ya kan. Mengatofkan apa? Berarti mengatofkan isim yang menyerupai fi'il kepada fi'il. Dibalik aja kan mudah. Ya juzu an yu'taf al-fi'lu 'ala al-ism al-mushbih lil-fi'li. Boleh untuk diatofkan fi'il, ya fi'il, kepada isim yang menyerupai fi'il. Kasmil fa'il, contohnya isim fa'il, wa nahwi, dan yang semisalnya isim maf'ul. Ya, sigha mubalagha juga. Wa yajuzu aidan 'aksu hadza, boleh pula lawannya. Berarti lawannya apa? Mengatofkan isim yang menyerupai fi'il kepada fi'il. Wa huwa an yu'taf 'ala al-fi'li al-waqi'i mawqi'a al-ismi ismun, yaitu diatofkan isim kepada fi'il yang datang menempati tempatnya isim. Famin al-awwal, dan di antara contoh yang pertama, apa itu contoh yang pertama? Mengatofkan apa? Fi'il kepada isim yang menyerupai fi'il. Qauluhu ta'ala. I'rabnya apa? Qauluhu ta'ala. Mubtada mu'akhar. Khabarnya mana? Min. Ya. Falmughirati subha fa'asarna bihi naq'a. Dan kuda-kuda yang menerbang dan kuda-kuda yang menyerang musuh di waktu subuh. Subha, berapa apa? Zaman. Ya. Fa'asarna bihi naq'a, maka ia pun menerbangkan debu. Di sini mana syahidnya? Asarna, fi'il dari asara yusiru, menerbangkan. Diatofkan kepada apa? Shibhu fi'il, itu isim fa'il. Al-mughirat, dari aghara yughiru, menyerang. Gharah, serangannya. Waju'ila minhu qawlu ta'ala, dan juga dijadikan diantara contohnya adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, innal musaddiqina wal musaddiqati wa akradullaha. Akradu, diatofkan kepada al-musaddiqin. Ya. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullah. Sesungguhnya kaum laki-laki yang banyak sedekah dan kaum wanita yang banyak sedekah, wa aqradullah, ya, dan seterusnya. Jelas ini ya. Wa min athani, dan di antara contoh dari yang kedua apa itu? Yang kedua, pengatofan apa? Syibhu fi'ilin kepada fi'il. Qauluhu, ucapannya penyair dalam Al-Bahr At-Tawil. فألفيته يوما يبير عدوه ومجر عطاء يسهق المعابر فألفيته يوما maka saya dapat di dia di satu hari yubiru, maful yang keduanya jumlah, yubiru aduwahu yani yuhliku aduwahu, membinasakan musuhnya, pemberani dia. Di sisi lain punya sifat dermawan, wa mujrin ata'an yasahiqul ma'abira, dan dia mujrin ata'an, melangsungkan pemberian yang banyak, yang yasahiqul ma'abira, berhak untuk dia al-ma'abir, diseberangi. Lihat ada maknanya disebutkan dalam catatan kaki. Adapun ma'abir itu jamak dari mi'bar dengan wazan mimbar. Wahuwa ma ya'buru al-ma'a alaihi kas-safinah, itu apa yang dia menyeberangi air seperti safinah. Yang disebutkan dalam catatan kaki maknanya, mana? Ada kan? Nomor satu, al-lughah. Tidak sebutkan di sini ya? Ya sudah, saya sebutkan yang lain. Ma'nahu wajadtuhu yuhliku adu al-aduwa. Saya dapati ia membinasakan musuhnya. Wahuwa fi ataihi, sedangkan dia dalam hal kedermawanannya, pemberiannya, ka'annahu majromain, seolah-olah majromain, tempat mengalirnya air, ta'buruhu sufun al-gazirah, yang diseberangi oleh perahu-perahu yang banyak, mumahidan laha min nafsih, atau mumahadan laha min nafsih, dia siapkan itu semua dari dirinya, atau mumahidan laha min nafsih as-sabila lita'ish, ya. Dia menyiapkan untuk perahu-perahu tersebut min nafsi, dari dirinya mempersiapkan jalan agar ia bisa hidup. Maksudnya dia memberikan pemberian yang banyak sehingga orang-orang itu berdatangan kepada dia silih berganti, sebagaimana aliran air yang di apa lewati oleh banyak perahu gitu. Berhak untuk diseberangi, maksudnya banyak didatangi oleh manusia yang meminta kepadanya. Wallahu a'lam. Kemudian contoh berikutnya ucapan penyair. Fata yughashiha bighabbin batiri yaqsidu fi asuqiha wa jairi. Di sini syaitnya mana? Jair maktuf ala yaqsid. Ya, dalam catatan kaki disebutkan lughahnya. Saya juga belum baca ini. Ya'ishu bil 'ain al-muhmala fi riwayah jama'ati min ulama, asl ma'nahu yut'imuha al-'asha. Asalnya ya'ishu itu memberi makan di waktu 'asya, malamnya. Wa bil ghain, dan dengan apa? Ghain yughashiha. Apa yu'ashiha kalau ya? Dengan 'ain yu'ashiha. Maknanya memberi makan di waktu 'asya, ataupun memberikan ma'asya, makan malam. Dengan ghain yughashiha, sebagaimana riwayat yang ditetapkan, diambil dari al-ghasha. Sebagai al-ghisha. Ya. Wahuwa kal-ghita, maka dia sebagai al-ghita, tutup waznan wa ma'nan. Apa? Dari wazan dan maknanya. Sehingga makna bata yughashiha, di malam hari ia menutupnya. Bi-ghabbin wa-saif. Dengan apa? Saif, pedang. Batir, ya, qati', yang tajam, yang bisa memutuskan. Ya. Dan yaqsid, yaqta' ala ghairi tamam. Batir. Kemudian sebelumnya, yaqsidu fi asuqiha wa jair. Yaqsidu, yang yaqta' ala ghairi tamam. Memutus, tapi tidak sampai putus, ya, sempurna. Jair, yang zalim, mujawiz, al-had, wa-bamir, al-mutasil, yughashiha, wa-asuqha lil-ibil. Wa asuqiha lil ibil, wa ibil. Di malam hari ghasyiha, maka dia pun menutupnya bi ghabbin batirin. Ya. Dengan apa? Pedang yang tajam. Yaqsidu fi asuqiha. Sak petis-petisnya ya. Yaqsidu fi asuqiha wa jairi. Yang ia yaqsidu, sebutkan di sini memotong. Tapi tidak sampai sempurna. memotong pada asuqiha apa? Petis-petisnya unta wa jairi. Ya. Maksudnya apa ya jairi? Ya, berbuat apa? Jair. Ya, melampaui batas. Bati ghasyiha bi ghabbin batir yaghsilu fi asuqiha wa jairi. Ini saya mana? Syainya jair, dia tawaf kepada yaksidu. Di malam hari dia menutupnya dengan pedang yang tajam dan dia memotongnya, memotong tidak sampai putus pada bagian betis-betisnya, dan juga dia perbuat apa? Jair, melampaui batas. Ah, di sini ada maknanya juga, di sini sebutkan. Yamdah rajulan bil karam. Wa bi annahu yanhar al ibil dhuyufi fa yaqul innahu bata yashmal ibilahu wa ya'ummuha bi sayf qati' nafiz fi darbati yaqta' aswaq allati tasahiq dhabh wa yajuru ila ukhra la tasahiquhu. Itu ada maknanya. Dia sebenarnya lagi pujian kepada apa? Seseorang yang dermawan. Yamdah rajulan bil karam, memuji seorang dengan kemuliaan kedermawanan bahwasanya dia menyembelih unta untuk para tamunya. Fayaqulu, dan dia berkata, innahu bata yashmal ibilah, dan dia di malam hari yashmal ibilahu wa ya'ummuha, menatangkan ibilnya kemudian wa ya'ummuha bisayf qati' nafiz fi darbatihi, kemudian menimpakannya dengan sayf yang memutus yang menembus fi darbatihi pada pukulannya, yaqta' memutus aswaq allati tasahiqu dhabh, petis-petis yang pantas untuk dipotong. Wajur ila ukhra la tasahiqu, dan dia berbuat zalim memotong juga kepada bagian-bagian lain yang tidak sepantasnya dipotong. Coba anda cek lagi nih. Saya belum cek itu mananya tadi. Ya. Insyaallah saya jelaskan. Ah, kita sebelum masuk ke badal, silakan di pengajian dulu. Qala al-musannif rahimallahu taala, wa in sadata minhu makanan kasan sara isma maf'ulin kamitsil muntazar wa ismi maf'ulin sulasi tarat zinatu maf'ulin katimin qasad wa nabana granan hudhu fa'ilin au fatatin au fatan kahili sifatun ustusina jaru fa'ili manan bihal musbihatus malfa'ili wasawruha min nazimi lihadiri katahir al-qalbi jamili zahiri wa amal usmi fa'ili mu'addalaha ala al-haddi alladhi qad hudda wa sabku ma ta'malu fihi mujtanab wa kawnuhu za sababiyatin wajab farfa biha wansib wajurra ma'al waduna al-masuba al-wa mattasal biha mudafan wa mujarrudan wa la tajur biha ma'asuman min al-khula wa min idhafatin nitaliha wa ma lam yakhlufa wa bil jawazi usima bi af'alan tikbada ma ta'ajuba awji bi afil qabla majurin biba wa tilu af'alan sibannahu kama ufa khalilayna wa asdik bihima wa hal fama minhu ta'ajab tastabi in kana indal hazfi ma'nahu yadhi wa fi kilal filaini kizan nazima manu tasarrufin bihukmin hutima wa sukuma min di salasin surrifa qabili fadlin tamma ghairi zintifa wa ghairi divasin yudahi ashala wa ghairi salikin sabila fu'ila wa ashita wa shadda wa shibuhuma yakhlufuma ba'du suruti adima wa masdarul adimi ba'du yantasib wa ba'du afil jarruhu bilba yajib wa bin nudurikum li ghairi ma zukir wa la takis ala alladhi minhu usir wa fi hadha al-bab la yuqaddama ma'muluhu wa waslahu bi al-jama wa fasluhu bi dharfi naw bi harfi jar mustamalun wa khufu fi dhaka istaqar. Filani ghayra mutasarrifaini lima wa bi sarafi'an ismaini muqarinai alaw mudafaini lima qoronaha kalima uqbal kurama wa yarfa'ani mudmaran nufassiru mumayyizun kanima qawman masaru wa jamu tamizun wa fa'ini zahar fi khilafun anhum qadistar wa ma mumayyizun wa kila fa'ilu fi nahwini ma yakulul fadilu wa yudkaru masusu badu mubtadau khawba rasmi laysa yabdu abada wa iyu qaddam mushirun bihi kafar kabisani kail munim al-muqtana wal-muqtafa wajal kabisasa wajal fa'ula mizi salasatin kanima mustala ومثاني ما هبذا الفاعل ذا وإن ترد زمن فكل هبذا وأولد المخصوص عيا كان لا تدل بذا فهو يضاهي ما سلا وما سوى ذا فبهب أو فجر بلا ودون ذا اندما ملها كثر. سوق من مسوق منه لتعجبي أفلا تفتل وبلذبي وما به إلا تعجب وسل ماني به إلا تفتل سل وأفلا تفتل سله أبدا تكبيرا أو لفظا بمن إن جريدا وإن من كرن يدفع جريدا كزم تذكيرا وأي وهدا وتلو أذب كنا مالي معرفة أضيف ذو وجهين أنزي معرفة هذا إذا نويت معنى من وإن لم تنوي فواتبكما به كرن لم تنوي وإن تكن بتلع من مستفيما فلهما كن أبدا مقدما كمثل ممن أنت خير ولدا إخبار التقديم نظر ورودا وربه الظاهر نظر ومتى عقب فلا فكثير ثبتا كلن تر في الناس من رفيك أولى به الفضل من الصديق. بسم الله. قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستغمرين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بيا محوية تقرب الأقصى باللفظ المجازي وتبسط البذا بوعي المنجزي وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية بمعضي وهو بسمع حائز تفضيلا مستجيب فنائي الجميل والله يقضي بهبة وفي مهر وله في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد كسبق وسن وفعل ثم حرف الكلم وحيد كلمات القول عنها كلمات بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندى وألوى مسند للاسم تمييز حصل بتفاعلت وآتت ويفعل ونون أقمل لنا فعل ينجل سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضاريع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتمز واسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم النحو صواحي هل والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مد كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي فيما توافي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكفقار أصل ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء وفعل أمر ومضي بني وأعرب مضريعا عليا من نون توكيل مباشر ومن نون إناث كيرعن منفوت وكل حرف مستحق للبنى والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كاف وضم كأين أمس حيث والساكن كم رفع والنسب جعلا إرابا لسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما فارفع من ضم نصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وجزم تسكين وغير ما ذكر يلوب نحو جاء قبان نامر وارفع بواب نصبا بالالف وجر بياء ما من الاسماء صف مذا كذو ان صحبه ابانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حام كذاك وهان والنص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتريه يدور وقصرها من نصهن أشهر وشرط ذا العراب أن يضفنا للناك جاء أخ أبي كذا اعتنا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا نصلا كلتا كذا كثان واثنتان كابنان وابنتان يجريان وتخوف لا في جميعها الألف جر ونصبا بعد فتح قد ألف وارفع بواب وبيجر ونصبي سالم جمع عامر ومذب وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون أولو وعلم أولو علمنا عليون وأرضنا الشذ والسنون وبابه ومفاهين قد جر الباب وهو عند قوم يطر ونون مجموع وما به الف ونون مزوع وما به التحففت وقل من بكسره نضع ونون ما ثني والمنحق به بياسي ذاك سعملوه فانتبه وما بيت وآلي في القجوم مع يسر في الجر وفي النصب مع كذا أولى تولد اسما قد جعل كأذرعة فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ولم يضف أو يكو بعد الردف واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعنا وتسألون وحذها الجزم والنصب سماك لم تكن لترومي مظلمة وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى المرتقي ما كريما فالأول إعراب فيه قدر جامعه وهو الذي قد قصر وثاني منقوص ونصبه ظهر ورفه ينا كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف الآلف أنوي فيه غير الجزم وأبي النصب ما كيدعو يرمي ورفع فيه من وحف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما. Yang tadi ya kita ulang terjemahnya. Bata yawashiha bi'ghabbin batirin yaqsidu fi asbuqiha wa ja'iri. Maka bata ia pun bermalam yawashiha dalam keadaan menutupi ibilnya, unta-untanya dengan pedang. Selainnya sifat semua dari pedang. Yaqobin batirin, dengan pedang yang batir tajam. Yang pedang tersebut yaqsidu fi asuqiha. Itu pedang sifatnya besar. Memotong. Yaqsidu fi asuqiha. Betis-betisnya tapi tidak sampai apa sempurna. Wajah iri dan juga pedang itu masih meleset, menebas apa yang tidak sepantasnya itu ditebas, itu dipotong atau dipatahkan. Ada terlewatkan ini ya, kita mundur sedikit ya Bapak, saya baru ingat. Yaitu pembahasan tadi untuk menepis adanya waham yang dikhawatirkan pada pengatofan dengan apa? Wahu ya, maka ditakdirkan di situ apa? Amil yang mahdhuf ya. Bersendiri wahu dengan pengapafan amil yang dibuang dalam keadaan makbulnya masih dihisakan untuk menepis adanya kesan kesalahpahaman yang ditakutkan. Dicontohkan di situ diantara contohnya apa? إذا ما الغانيات برزنا يوما وزججنا الحواجب والعيون. Maka العيون itu adalah ma'mul dari fi'il yang mahdhuf. Takdirnya apa? Kahalna al-uyun. Kahalna al-uyun, sehingga ada di situ ma'tuf yang dibuang. Ini kahalna diathafkan kepada zajjajna. Dihisakan ma'mulnya saja. Ini salah satu taujih. Salah satu taujihnya. Ada di sana taujih yang lain. Arahan yang lain, ya, yang bisa dibenarkan juga. Taujih yang disebutkan di sini adalah apa? Dengan menakdirkan apa? Fi'il. Ya, semisal itu deh. Walladzina tabawud dar wal iman, dan juga contoh-contoh yang semisal itu. Sebutkan dalam catatan kaki. Wahada ahadu taujihaini. Ini adalah salah satu dari arahannya dalam bait ini. Dan yang semisalnya, seperti dalam ucapan mereka. Penyair alaf tuha tibnan wa ma'an barida fayuqaddar, maka ditakdirkan wa saqaituha ma'an barida alaf tuha tibnan wa ma'an barida, yani alaf tuha tibnan jerami-jerami, saya kasih makan binatang ternak saya ini dengan jerami-jerami, wa ma'an barida maksudnya saqaituha, dan memberi minum dengan air yang dingin. Wa fihi taujihun akhar, dan di sana ada arahan yang lain. Ini saya membaca lupa, teringat. Wa huwa tudammin al-amila al-mazkura fil kalami ma'na 'amilin akhar yasihu tasliquhu 'ala kullin min al-ma'tuf wal-ma'tuf 'alayh. Yaitu kumtadmin, memasukkan ya kepada amil yang disebutkan dalam kalam makna amil yang lain. Tadmin, sudah sering kan kita sebutkan tadmin. Jadi mentadmin amil yang disebutkan makna apa? Amil yang lain. Yang yasihu tasliituhu ala kullin minal ma'fuf wal ma'fuf alaihi, mana amil. Amil yang ditadminkan maknanya ini cocok untuk diarahkan kepada ma'fuf dan ma'fuf alaihi sekaligus. Ya, bisa juga. Fayuqaddar fil bait, sehingga ditakdirkan pada contoh hassan al hawajib wal uyuna, pada hassana ditadmin makna fi'il yang lain. Dan apa yang telah disebutkan juga tadi, alaftuha tibnan wa ma'an baridan, ditadmin pada al-allafa fi'il yang lain. Yani analtuha tibnan wa ma'a, aku berikan kepadanya. Tibnan wa ma'a memberikannya bisa air, bisa makan. Tapi kalau memberi makan, ya makanan, bukan air gitu. Haitu analtuha, anala yunidu. Analtuha tibnan wa ma'an. Kemudian pada contoh, atau boleh juga qaddam tulaha tibnan wa ma'an, ditadmin pada hasana fi'il yang lain yang cocok untuk bain apa diarahkan kepada dua yang diataskan ini. Ya. Pada bayi tadi hasana ya. Saya lupa. Pada zajjajna al-hawajib wal uyuna, ditakdirkan di situ hasana, makna hasana. Hasana al-hawajib wal uyuna, membaguskan alis dan matanya. Kalau hasana kan bisa diarahkan kepada hawajib dan juga al-uyuna, berbeda dengan zajjajna, hanya bisa diarahkan kepada al-hawajib. Ah itu tauji yang lain. Sehingga kalau anda dapat seperti ini ya boleh. Pada ayat yang sudah lewat juga bisa ditadmin. Tinggal yang pas apa? Waladzina tabawwa'u ad-dara wal iman. Selain tadi yang pertama ditakdirkan sebelum al-iman, fi'il yang mahdhuf yakni alif wal iman, silakan ditadmin pada tabawwa, fi'il yang lain yang itu bisa mencakupi ad-dara wal iman. Ya. Ya, boleh dengan transisi kalau antum dapat seperti itu. Kemudian juga yang berikutnya yang saya belum baca juga kelewatan. Saya tanyakan nomor 2 nya setelahnya. Masih itu, masih di situasi jajina. Nomor 2, dzakara al-musannif rahimahullah anna al-wawa wal fa qad yuhdhafani ma'a ma'tufima. Al-musannif menyebutkan bahwasanya wawu dan fa kadang dibuang. Ya, ma'tuf keduanya. Ketika sudah diketahui, walam yadhkur am, tapi beliau tidak menyebutkan am. Ma'annaha tusyarikuhuma fi dzalik, padahal am juga bersekutu dengan wawu dan fa. Padahal ataupun dalam hal bolehnya apa? Membuang ma'tufnya ketika sudah diketahui. Wa minhu qawlu Abi Du'aib, di antara contohnya adalah ucapan Abu Du'aib, da'ani ilaihal qalbu inni li amrih sami'un fama adri arushtun tilabuha. Da'ani ilaihal qalb, hatiku ini senantiasa mengajakku kepada al-mahbubah, kekasih ataupun si wanita itu. Ya, hatiku senantiasa mengajakku kepadanya. Beri kepada al-mar'a al-mahbubah inda syair. Ini li amrihi sami, sungguh saya senantiasa mendengar apa yang dia perintahkan. Ya. Fama adri arushtun tilabuha, saya tidak tahu. Arushtun tilabuha, mengendaki dan mencarinya adalah sesuatu hal yang lurus. Berhenti di situ kan? Ya. Takdirul kalam arushtun tilabuha amhoi, dibuang. Huruf atofnya am dan ma'tufnya ghai, tapi sudah dipahami. Arushtun tilabuha, apakah mengejarnya adalah sesuatu yang benar atau ghai, sesuatu yang salah, menyimpang. Fahudhifal ma'tuf linsiyaqihi wa tabadurihi ila dhihin, dibuang di situ ma'tufnya linsiyaqihi wa tabadurihi ila dhihin, karena siyaq menunjukkan adanya dan juga langsung bisa dipahami oleh benar, paham oleh pikiran kita. Ya, arushun tilabuha yani amrushun amghayun. Kemudian juga yang berikutnya 3 tanggung. Qala al-Ashmuni qad yuhdhafu al-'athif wahdah. Kadang dibuang huruf atofnya saja, ini sudah kita apa? Sebutkan sih, cuma di sini di antara tambahan contohnya ya. Kaifa asbahta kaifa amsayta mimma yaghrisul wudda fi fuadil karim. Ucapan kaifa asbahta, bagaimana kabarmu di pagi hari ini? Bagaimana kabarmu di sore ini? Mimma yaghrisul wudda, itu di antara sesuatu yang bisa menanamkan cinta fi fuadil karim, pada hati-hati orang yang mulia. Yani asy kaifa asbahta wa kaifa amsayta. Nah, dah. Sebelum kita masuk ke al-badal, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ada juga yang belum dibahas, baca lagi nih, tewatan juga ini. yaitu tadi pada contoh jarin ataupun bukan pada contoh mujrin ya, itu ada faedah. Mujrin harusnya kan apa? Mujrian, iya kan? Fal faituhu yauman yubiru aduwahu mujrin, harusnya kan mujrian karena dia tof, dia diatofkan kepada yubiru. Jumlah fi'liyah itu pada mahalnya nasab maf'ul bi yang kedua dari al-faitu, ya kan? Fal faituhu yauman yubiru aduwah, jumlah yubiru aduwah pada mahalnya nasab maf'ul bi yang kedua dari alfa. Ah, mujriya itu ma'tuf pada jumlah yubiru, sehingga harusnya mujrian. Tapi kenapa di sini bahasa mujrin? Ya, itu kita belum baca. Kita baca ya. Wa kana min haqqihi, dipotong dari situ. Wa kana min haqqihi an yaqul, seharusnya penyair mengatakan wa mujrian. Walakinnahu hadzafa ya al-manqus, tapi dia buang ya manqusnya. Fi hali nasab, ketika nasab, ijra'an li hadhihi al-hal mujra halai ar-rafa' wal jar, karena memperlakukan keadaan ini, karena memperlakukan keadaan ini seperti perlakuan pada keadaan rafa' dan jar, diperlakukan seperti ketika rafa' dan jar, kan demikian kan? Iya kan? Ya. Ada kalau seperti ini kan, kalau enggak salah sudah kita lewat. Kama fi qawli Urwah ibn Hizam, seperti ucapannya Urwah ibn Hizam, walau anna washin, harusnya apa? Washian. Walau anna washin bil yamamah daruh wa dari bi a'la hamra maut ihtadaliya. Ya. Seandainya washin, apa washin? Pengadu domba ya. Wushah jamaknya itu. Kadal qalbi apa itu? Ya dhubu itu min jawaha hina qala al-wushatu hindun wadub wushah washin. Apa? Kadal qalbu ya kan? Karubah ya. Karubah ya. Bukan kadal ya. Karubah al-qalbu min jawahu ya dhubu hina qala al-wushatu hindun wadubu. Itu jamaknya. Seandainya pengadu domba yang dia ada di Yamamah rumahnya, dan rumah saya di a'la hadr maut, bagian atas hadr maut, ihtadaliya, misalnya dia akan ihtadaliya sampai juga ke tempatku. Ah, selesai. Ya, yang mau disampaikan ada yang tertinggal sebelum kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Macam jawabi yang berikutnya yaitu badal. Sudah kita ambil berapa? Yang pertama apa? Macam dari tawabi sudah kita ambil. Naat, terus apa fa'il dan apa nasab. Kemudian selain taukid juga sudah ya. Kemudian al badal. Ini yang terakhir bukan? Terakhir ya. Al badal. Al badal. Maknanya apa al badal? Lughatan iwab. Asa rabbuna ayyubdilana khairan minha, yani ayu'awidana, iwab maknanya. Al-badal ini adalah tasmiyatun at-tasmiyah lil basriyin, penamaan atau istilahnya orang Basrah. Terus apa istilahnya orang Kufah? Wakhtulifa fi tasmiyatihi 'indal kufiyyin, diperselisihkan tentang penamaan badal di sisi orang Kufah. Pendapat Al-Akhfash, kata Al-Akhfash, yusammunahu at-tarjamata wa at-tabyina. Orang Kufah menamai Al-Badal dengan nama tarjamah wa at-tabyin. Tarjamah, yani tarjamah lil murad bil mubdal minhu. Tabyin lil mubdal minhu. Karena dia menerjemahkan, menjelaskan mubdal minhunya. Ada Ibn Kaisan mengatakan, kata yusammunahu at-takrir. Orang Kufah menamainya dengan takrir, karena badal sudah kita tahu pada niatan mengulang apa? Amil. التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. التابع yang dituju secara hukum bila tanpa wasithah perantara. Huwal musamma badala, dialah yang disebut dengan apa? Badal. Paham ini ya? Jelas ya? Tabi yang dituju secara hukum tanpa wasithah, dialah yang disebut dengan apa? Badal. At-tabi jenis kan mencakup apa? Tiga macam. Tawabi, tawqid, na'at, ataf, badal. Al-maqsudu bil-hukmi, yang dituju secara hukum ini sebenarnya sudah mengeluarkan semuanya. Selain apa? Badal. Keluar dengan al-maqsud bil-hukmi apa? Na'at, ataf, tawqid. Ya. Bila wasithah. Tanya saja ditambahkan ya. Bila wasithah. Sebagian ada sebagian yang menyatakan sudah tidak perlu bila wasithah itu. Karena sudah dengan al-maqsud bil-hukmi ya sudah tercukupi. Keluar juga itu. Yang lainnya. Katanya bila wasithah didatangkan. Itu untuk mengeluarkan. Yang apa berarti? Mengeluarkan apa kira-kira? Bila wasithah atau bila wasithah ini maksud dengan wasithah apa dulu? Huruf ataf saja. Huruf ataf saja. Ini maksud dengan apa? Bila wasithah tanpa perantara, ini untuk mengeluarkan maksudnya? Ataf apa? Ataf? Ataf apa? Ataf nasak kan? Iya, ataf nasak. Ishtaraka Zaidun wa Amrun. Semuanya dituju semua dengan hukum. Ishtirak, iya kan? Zaidun wa Amrun juga demikian. Cuma dengan perantara apa? Wawu. Maka keluar katanya dengan ini bila wasithah apa? Ataf. Dan telah kita sebutkan tadi yang dimaksud dengan bila wasithah adalah huruf ataf secara khusus. Bukan huruf yang lain. Kenapa demikian? Wa illa fal badal minal majrur qad yakunu biwasithah. Karena badal yang ia membadal yang majrur qad yakunu biwasithah, kadang datang dengan perantaraan huruf tapi bukan huruf jar. Paham ya nih? Contohnya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Di sini liman kana yang kedua itu badal dari apa? Lakum, badal lakum. Disebutkan enggak di sini huruf? Sebutkan lam. Tapi bukan huruf ataf. Paham enggak? Contoh yang lain. Takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka. Atau ayat sebelumnya apa? Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina. Tuh. Li awwalina wa akhirina badal dari lana. Tapi dengan huruf, tapi bukan huruf apa? Jar. Bukan huruf jar. Paham ini? Jadi badal adalah tabi' yang dituju secara hukum. Bukan matbu'nya ya, yang dituju secara hukum. Adapun tawabi yang lain yang dituju secara hukum adalah apa? Adalah matbu'nya, adapun istilahnya itu penyempurna. Penyempurna, mukammil, ya kan? Tanpa perantara, maksudnya dimaksud dengan tanpa perantara adalah tanpa perantaraan huruf, huruf ataf. Iya. Katanya untuk mengeluarkan apa? Iya. Ma'atof dengan huruf-huruf ataf. Iya. Karena yang diatofkan dengan huruf ataf, dimaukan dengannya hukum juga. Isyaruka Zaidun Amrun, dan semisalnya. Tapi dengan perantaran huruf ataf. Huwal musamma badala, itulah yang disebut dengan badal. Nih, antum baca ya san i'rabnya. Badala sebagai maf'ul tsanin. Al musamma alladzi yusamma huwa. Ya. Huwanya kembali ke mana? Alif lamnya alif lam apa di sini masuk kepada isim maf'ul? Isim mausul kan? Berarti kembali pada al ya. Alladzi yusamma badala. i'rabnya huwa itu dhamir munfasil mubtada tsanin. Jadi tabi yang dituju dengan hukum tanpa perantara, saya ulangi, tabi adalah gitu kan, tabi adalah sesuatu yang dituju secara hukum. Al-maksud ini mubtada, khabar yang pertama. Tabi adalah sesuatu yang dituju secara hukum tanpa perantara, yang dia huwa al-musamma badala. Dia disebut dengan apa? Badal. Mubtada tsani khabarnya apa? Al-musamma. Kemudian disebutkan di sini al-khabar mubtada tsani al-musamma khabar mubtada tsani wa jumlatul mubtada tsani dan jumlah dari mubtada tsani itu apa? Huwa. Dan khabarnya al-musamma pada mahalnya rafa khabarul mubtada al-awwal, khabar bagi mubtada yang pertama. Mana mubtada yang pertama? At-tabi. Pada musamma dhamir mustatir taksirnya huwa naibul fa'il, yaitu maful yang pertamanya. Insyaallah jelas ini ya. Tabi yang dituju secara hukum tanpa perantaraan huwal musamma badala, dan dia disebut dengan badal. Al-badalu huwa tabi al-maqsud bin nisbah. Badal adalah tabi yang dituju dengan penisbahan, penyandaran. Yang dimaksud dengan nisbah apa? Nisbatul hukum, iya kan? Nisbatul hukum. Ja'a Zaidun akhuka. Di sini ja'a Zaidun akhuka, mana badalnya? Akhuka. Akhuka itu adalah tabi. Dan dia akhuka dituju dengan penyandaran hukum. Hukumnya apa tadi? Ja'a Zaidun akhuka al Al-Maji. Bila wasitah tanpa perantara. Kita lewatkan tadi penjelasannya. Fattabi'u jinsun, maka tabi adalah jenis. Wal maqsudu binisbah. Kemudian qaid al maqsud binisbah, jenis yang dituju dengan penyandaran hukum. Ini faslun, pemisah. Akhraja an-na'ta, yang ia mengeluarkan na'at. Wa taukid, dan juga taukid. Wa atfal bayan, dan juga ataf bayan. Lianna kulla wahidin minha, lianna kulla wahidin minha mukammilun al-maqsudi binisbah. Karena masing-masing dari apa? Na'at, taukid, dan ataf, itu fungsinya menyempurnakan yang dituju oleh nisbah, yaitu menyempurnakan apa? Matbu'nya, ya kan? Mukammilu lil maqsudi binisbah, menyempurnakan matbu, yang matbu inilah yang dituju dari hukum. La maqsudun biha, dan dia tidaklah dituju secara hukum. Na'at, taukid, dan ataf, dijadikan tanggal untuk menyempurnakan saja. Menyempurnakan sesuatu yang dituju secara hukum, itu matbu'nya, man'utnya, muakkadnya, dan apa? Ma'tuf 'alaihnya. Bila wasithah, kemudian bila wasithah akhraja al-ma'tufa bibal. Ini untuk mengeluarkan yang diathafkan dengan bal. Ya. Tanpa perantara. Ini mengeluarkan apa? Yang diathafkan dengan bal. Ja'a Zaidun. Bal amrun. Idrab kan? Yang sebelumnya dihukumi maskut. Ja'a Zaidun bal amrun. Siapa yang ditetapkan untuknya kedatangan? Ja'a Zaidun bal amrun. Hah? Amr sudah kita lewatkan. Bal kalau datang di antara dua yang mufrad pada kalam yang khabar musbat, maka idrob maknanya, menetapkan hukum untuk setelahnya dan mendiamkan hukum untuk yang sebelumnya. Ja'a Zaidun bal amrun. Datang Zaid, bahkan Amr yang datang. Zaidnya bagaimana? Tidak dikomentari. Berarti di sini hukumnya ditetapkan itu apa? Itu Amr. Tuh. Ini meskipun demikian, tapi dia dengan perantaraan apa? Huruf bal. Meskipun hukum ditetapkan ya untuk amr, tapi dengan perantaraan bal. Berarti untuk apanya ini? Untuk tabi. Iya, tabinya kan yang dimaksud bil hukum kan? Ja'a Zaidun bal amr. Mana tabi, mana matbu'nya? Amr tabinya, matbu'nya Zaid. Hukumnya ditetapkan untuk apa? Zaid apa Amr? Amr. Tapi dengan perantaraan bal. Ya. Meskipun nanti akan ada jelasnya insyaAllah. Nahu ja'a Zaidun bal Amrun. Sudah. Fa inna Amran huwa al-maqsud bin nisbah. Sesungguhnya Amr boleh enggak dibaca Umaron? Kalau Umar tanpa tanwin ya, tanpa alif. Sesungguhnya Amr huwa al-maqsud bin nisbah. Dialah ini maksud dengan penisbahan hukum al-maji kedatangan pada contoh tadi ja'a Zaidun bal Amrun. Yang dituju dari hukum al-maji adalah Amr. Walakin biwasitoh, tapi dengan perantaraan. Wahia bal, itu bal. Itu apa? Bal. Yani bal. Setelah datang, ataupun setelah kalam yang musbat. Sudah lewat. Wa akhrajal ma'tufa bilwawi wa nahwiha. Dan juga mengeluarkan yang diatofkan dengan waw dan semisalnya. Fa'inna kulla wahidin minhuma, karena masing-masing dari keduanya, maksurun bin nisbah. Dimaukan, secara nisbah. Lakin biwasitoh, tapi dengan perantaraan. Ah, sekarang kita baca catatan kaki. Atau sebelum itu paham enggak syarahnya tadi? Ada yang kurang jelas saya ulang. Ya. Ya, paham, Prof? Kaki, paham enggak sih? Ya. Cukuplah. Ya. Qaulun nadhim, ucapan an-nadhim at-tabi al-maqsud bil hukm. Ucapan an-nadhim ketika menyebutkan makna al-badal yaitu at-tabi al-maqsud bil hukm, tabi yang dituju secara hukum. Qad yufidu أن البدل هو وحدة المقصود بالنسبة والمعطوف بالواو ونحوها قد يفيد bisa jadi memberikan faedah bahwasanya badal huwa wahdahu al-maqsud binisbah dialah saja yang dituju dalam hal penisbahan apa hukum bisa ya. Jadi dengan ucapan ini al-maqsud bil hukum bisa gitu, yang dimaukan badal saja. Ya. Juga, ya, wal ma'tuf bil wawi dan juga bisa memasukkan di dalamnya apa? Ma'tuf dengan wawu. Tanya semisalnya, pada contoh ja'a Zaidun wa Amrun. Ya, maqsur bin nisbah, bisa juga. Ya. Paham enggak? Ya. Walaysa huwa wahdahu al maqsud. Berarti bukan hanya badal yang dituju. Jadi ucapan tadi al-maqsud bil hukm bisa dimaukan dengannya apa? Badal saja, bisa juga apa? Ma'tuf dengan wawu juga. Iya. Berarti walaysa huwa wahdah. Wa innama huwa al-madfu' jami'an. Bentar, ulangi. Kita baca ulangi. Iya. Titik tadi ya, saya ulangi ya. Ulangi. At-tabi al-maqsud bil hukm. Tabi yang dituju secara hukum bisa jadi memberikan faedah atau qad yufidu sumut telah memberikan faedah taukid ya apa untuk tahqiq qad yufidu telah memberikan faedah bahwa saya badallah saja yang dimaksud iya annal badal huwa wahdahul maqsud binisbah saya badallah saja yang dimaksud dengan nisbah sudah titik itu ya wal ma'tu bil wawi wa nahwiha fi nahwi ja'a zaidun wa amrun maqsud binisbah wa laysa huwa wahdahul maqsud nah. Adapun yang diatofkan dengan wawu dan yang semisal wawu pada contoh ja'a Zaidun wa Amrun ini juga maksud binisbah. Tapi walaysa huwa wahdahul maqsud. Tapi tidak dia sendiri yang dituju secara maksud. Bukan ma'tufnya saja gitu. Tapi apa? Ma'tuf alaih juga. Ya kan wa innama huwal matbu' jami'an. Hanyalah yang dituju dengan apa? Hukum adalah matbu'nya juga semuanya. Maksudan. Wa innama huwal matbu' jami'an maksudan. Tapi ya, hanyalah matbu'nya juga ya, bersama apa? Tabi'nya dituju secara hukum. Sehingga fayumkin an yakhruj al-ma'tuf, mungkin al-ma'tuf itu sudah keluar. Al-ma'tuf bil harfi al-musyarak lafzan wa ma'nan bil fasli al-awwal, sehingga mungkin untuk keluar yang isim yang diatofkan dengan huruf yang musyarak secara lafaz dan maknanya dengan pemisah yang pertama itu apa? Al-maqsudu bil hukmi itu sudah keluar. Faham dari kata tadabbarhu, fahami dan renungkanlah. Kalau anda belum paham, saya singkat. Jadi al-maqsud bil hukm itu sudah cukup. Ini fasal yang mengeluarkan semua macam tawabi sampai pun apa? Sampai pun ataf dengan apa? ataupun apa atof dengan wawu. Iya. Katanya demikian. Kenapa? Karena yang diatofkan dengan wawu itu yang dituju dua-duanya. Ya, dua-duanya yang dituju. Iya. Ja'a Zaidun wa Amrun, datang semua kan dimaksudkan secara hukum semua. Tapi dua-duanya bukan hanya tadinya saja, matbu'nya saja. Adapun badal ya hanya tadinya saja, sudah keluar gitu sebenarnya. Itu maksudnya. Paham enggak? Saya ulangi ya. At-tabi' al-maqsud bil hukm qad yufidu, telah memberikan faedah bahwa badal sajalah yang dituju secara ataupun yang dituju dari penisbatan hukum. Sedangkan ma'tuf dengan wawu dan yang semisalnya, contoh ja'a Zaidun wa Amrun, ini juga dituju dengan penyandaran hukum, tapi walaisa huwa wahdahu al-maqsud, tapi dia bukan hanya dia yang dituju secara maqsud, bukan hanya apa? Bukan hanya ma'tufnya, wa innama huwa al-matbu' jami'an, tapi juga matbu'nya juga, ma'tuf 'alaihnya juga, semuanya dituju secara hukum, sehingga mungkin keluar ma'tuf dengan huruf yang musyarak lafdhan wa ma'nan dengan apa? Fasal yang pertama. Ah itu. Nah, mungkin tadi keliruannya bila wasitoh ini dibutuhkan. Ya maksud saya di situ al maksud bil hukum. Ya. Bila wasitoh diperlukan enggak kira-kira? Diperlukan juga ya, karena contoh bal sih. Ja'a Amrun bal. Ya, ja'a Amrun bal Zaidun. Ya. Diperlukan tadi penjelasan atau kait bila wasitoh. Sudah. Habis waktu ini. Nanti bilang lagi aja ya, nanti ya. Atau sebelumnya ada yang bertanyakan? Setelah ini akan disebutkan macam-macam apa? Badal. Ada mutabik, badal ba'd, badal isyimal. Hukum. Sudah sering saya ulang hukum. Bukan hukum halal, haram, wajib, bukan. Iya. Hukum itu seperti contohnya kedatangan ja'a Zaidun, hukum al-maji, kedatangan disebabkan kepada Zaid. Nama Zaidun an-naum, soma Zaidun as-siyam, itu hukum. Paham? Tapi yang dituju dengan hukum. Keluar semuanya ya. Ada yang tersisa enggak kira-kira? Masih ada ya? Beberapa isim yang diatafkan dengan bal ya, dengan bal. Tapi dengan bila wasithah keluar itu ya, gugur bal. Karena bal meskipun ia saja yang dimaksud secara hukum, tapi dengan perantara apa? Bal. Huwal musamma badala. Ya, yang lain? Soalnya nanti kita ulang lagi lah, enggak apa-apa. Baca ulang dari At-Tabi' ya. Ini murojaahnya lumayan. Bukan hanya antara yang belajar, saya juga kadang waktunya sempit sehingga ya sedapat ya, sehingga kadang disusulkan dari takdim ini di akhir, kadang ya tiap hari persiapan waktunya lumayan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.